mengenai keutamaan zikir. Coba ya, Kanjeng Nabi nate dawuh ngene. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia ini dilaknati, artinya jauh dari rahmat Allah, dimurkai Allah. Semua yang menjadi isi dunia itu dilaknati oleh Allah, gak disukai oleh Allah, kecuali zikrullah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ngaji, orang yang alim dan orang yang mau belajar ilmu. Selain itu dilaknat karo Gusti Allah. Halo. Makane kata ayat-ayat Quran yang merintahno menungso ngopo dikir. Ya Amerika, korban bahas politik. Kota balas pilkada. Ndak oleh. Kota ngene wong biyen yo wong biyen kota Jumpa itu yo ringkes teges mentes. Nah ketawa. Kok bae pendek salat Jumat sing panjang. Saiki lah enggak. Kok bae syarat-syarat. Kok late metu biyu. Bane sing kok bae yo mbok karo cerita nopo ae gak karo-karoan. Ning tanduran dipangan tikus. Dengan apel gak payu. Udah kok curhat. Padahal malah obong-obong jamaah. Kalau jamaah sekalian, masjid kita jangan sampai kalah dengan bangunan yang lain. Masa masjid kita ini kok kecil jelek kayak gini. Harus kita bangun semewah-mewahnya, semegah-megahnya. Udah kok provokator. Ambilnya ukurannya masjid tapi bangunannya ngono. Tapi masjid itu ukurannya jamaah kebel, jamaah penuh ngono. Kok masjid itu sampai nikah sih wabok. Tonton kok lewat sebab jamaah subuh. Mana pirang baris? Sekena baris sih gak kebel. Ibu sih ngisi-ngisi mampu-mampu kuburan ngono. Halo. Khotbah itu isinya kudu gugah jamaah untuk zikrullah, untuk ingat kepada Allah. Yang poin-poin naik. Yang itu pengen doa yang ceramah ini. Dua yang reno, enggak sah kok, enggak apa. Ya Allah, ya Allah, masih itu ngeger, nonggoro. Mengenai keutamaan zikir, coba ya. Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia ini dilaknati, artinya jauh dari rahmat Allah, dimurkai Allah. Semua yang menjadi isi dunia itu dilaknati oleh Allah, gak disukai oleh Allah, kecuali zikrullah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ngaji, orang yang alim dan orang yang mau belajar ilmu. Selain itu dilaknat karo Gusti Allah. Halo. Makane kata ayat-ayat Quran yang merintahno menungso ngopo dikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran menang gitu loh. Hai kan ulah dari jawab. Kalian ini, hai orang-orang yang beriman. Mungkin beriman cuma seperempat. Dia ini gak belum nyawa. Kurang semangat. Hai orang-orang yang beriman. Maksudnya yuk kamu no. Untuk teman kau baca Quran ya, ayyuhalladzina amanu. Hai juga ya Allah. Dengar no. Berpikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah memahasucikan Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore kapanpun dimanapun. Wate ayat Quran yang perintah menungso kan zikir ing pirang-pirang. Termasuk wong salat Jumat itu lah dalam rangka zikir. Ayat iki biasanya digawe diwaca karo imam salat Jumatan niku lho. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah malaikat aman iki kok. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Hai orang-orang yang beriman, ketika sudah dipanggil untuk salat Jumatan, nek wis masuk waktune salat Jumatan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk apa? Ila dzikrillah, menuju kepada zikir datang Gusti Allah. Jadi wong Jumatan kemarane zikir. Kapan wis dipanggil untuk salat Jumatan? Fas'au usahalah kalian menujulah kemana? Ila zikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli dan seluruh urusan duniawi. Maka nilai SKT azan Jumat wis gak oleh jual beli, akad jual beli apapun haram hukumnya. Wis mari azan berangkat ora Jumatan mampir ke warung tuku rokok. Tak oleh. Hei. Tapi mung ngono ta gak? Sampai makane khotbah itu isine kudu mikir. Pamapunten sing tukang-tukang khotbah, para khotib, khotbah Jumat itu isinya harus zikir, gugah jamaah untuk ingat kepada Allah. Makane khotbah yo ojo kakean cerita, ojo blakrak tutuk dindi. Kok khotbah Jumat e bahas Ahok. Yo khotib kocok meneh. Tukang-tukang khotbah itu katanya diseleksi. Kabare ngono. Jadi khotbah itu ono sertifikasi nih. Jadi nek gak oleh sertifikat, gak oleh jadi khotib. Ya lucu yo ya. Dikain dan disertifikasi yo. Ya, opo yo? Ya. Kok aku pas dites gak lulus bareng. Ya maksudnya nek wis kualitas ngene iki gak dites. Khotbah kok iso mbak tak tok Amerika. Khotbah bahas politik. Khotbah bahas pilkada. Ndak oleh. Khotbah ngene wong biyen yo wong biyen khotbah Jumat itu yo ringkes teges mentes gak ketawa. Khotbah pendek salat Jumat sing panjang. Saiki langgak. Khotbah syarat-syarat. Salate metu biyu. Bane sing khotbah iki yo mbok karo cerita nopo. Tanduran di pangan tekus. Dengan apel gak payu. Udah kok curhat. Padahal malah obong-obong jamaah. Kalau jamaah sekalian, masjid kita jangan sampai kalah dengan bangunan yang lain. Masa masjid kita ini kok kecil jelek kayak gini. Harus kita bangun semewah-mewahnya, semegah-megahnya. Udah kok provokator. Ambite ukurane masjid iki apike bangunane ngono. Apike masjid iki ukurane jamaahe kebel, jamaahe penuh ngono ae. Wong masjid sak meniki sik rodo. Tonton kok le wayah subuh jamaah subuh. Ana pirang baris. Setengah baris sing gak kebel. Iku sing isi wis mampu-mampu kuburan ngono. Halo. Khotbah iku isine kudu gugah jamaah untuk zikrullah, untuk ingat kepada Allah. Sing poin-poin ae. Sing kepengin dawa yo ceramah ngene iki. Dulu entrengno mon bakas aku gak apa-apa. Ya Allah, ya Allah sitok ngeget nang kono.